wajahmu lagu ku nyanyikan bagai daun jatuh bertebaran. Wajahmu ku bisikan kata hanyut sudah di balik awan kelam. Jumpa pertama awal senja bayang. Ku tata wajahmu, lagu ku nyanyikan bagai daun jatuh bertebaran. Jumpa pertama awal senja bayangan indah cinta bunga mekar indah merah-merah segar. Tetap wajahmu lagu bagai daun jatuh bertebaran.